Maaf Ustaz, izin bertanya sesuatu yang sangat penting bagi saya dan keluarga tentang wakaf. Ayah saya meninggal, mewariskan sekian ratus juta untuk uang pondok pesantren. Sebagian ahli waris ingin buat yayasan keluarga untuk mengurusi pondok tersebut. Sementara dari keluarga kami belum ada yang punya ilmu tentang pondok dan pengelolaannya. Pertanyaan saya, bagaimanakah hukumnya? Dan kalau boleh ikrar wakafnya bagaimana? Jazakumullah khairan. Nah, masalah wakaf, barakallahu fikum. Pertama, yang harus dijelaskan atau harus dilihat adalah wakaf tersebut dibandingkan dengan warisan yang ditinggal berapa persen. Artinya tidak boleh lebih dari sepertiga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'd ibn Waqqas yang sudah lewat bersama kita dalam kitab kita ini Riyadhus Shalihin. Ketika beliau berkata, anakku tidak ada kecuali satu perempuan, maka aku akan infakkan hartaku seluruhnya untuk dakwah atau untuk Islam. Kata Nabi, jangan. Kalau gitu setengah ya Rasulullah. Jangan. Kalau gitu sepertiga. Naam al-thuluth wa al-thuluthu katsir. Boleh sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak, kata Nabi. Kalimat al-thuluthu katsir, sepertiga itu sangat banyak, itu beberapa ulama menyatakan maka jangan sepertiga, kalau bisa kurangi dari sepertiga. Tetapi memang boleh sepertiga. Jadi sepertiga itu batasan. Kalau beliau mewariskan sekian ratus juta uang untuk pondok pesantren tertentu, sebagai ahli waris harus dia memperhatikan pondok pesantren yang akan dia berikan harta tersebut, kalau dalam bentuk harta. Tapi kalau dia, sebagaimana di sini yang saya pahami dari pertanyaannya, dia ingin membangun pesantren. Nah, kalau ingin membangun pesantren dari warisan tersebut, mungkin warisannya sangat banyak, sepertiganya bisa membuat pesantren lengkap, tentunya harus membangun jangan hanya fisiknya, tetapi juga SDM-nya, sumber daya manusianya. Percuma kita bangun bangunan yang lengkap, masjid dan kelas-kelasnya dan asramanya sudah lengkap, tetapi SDM-nya nggak ada, atau salah SDM-nya, malah tidak memberikan jariah, malah sebaliknya akan hancur. Bangunan kalau tidak dipakai, lama-kelamaan akan hancur. Dan lebih parah lagi, kalau bangunan tadi dipakai oleh kelompok sesat. Kamu berikan, ternyata yang memakainya adalah para teroris. Akhirnya menjadi sarang teroris di sana. Kamu tidak meninggalkan kebaikan, tapi meninggalkan kejelekan. Sehingga hati-hati. Bangun pertama kali adalah bukan fisiknya. Tetapi hubungi dulu beberapa orang-orang yang kamu kenal, bahwa dia manhajnya lurus, akidahnya lurus, ahlus sunnah wal jamaah. Maka kamu ajak bicara mereka. Kalau sudah didapatkan orang-orangnya, tayib, kita akan berikan tanah di sini dan kami akan bangunkan untuknya. Kalau sudah siap, bismillah. Sehingga jangan sampai hanya bangunan saja, tapi tidak memikirkan SDM-nya, sumber daya manusianya. Adapun ikrar wakaf dan seterusnya, itu kaitannya dengan nanti kita uruskan surat-suratnya. Itu mudah. Karena nanti akan dibimbing oleh pemerintah kita, di khususnya di Departemen Agama dan sebagainya, untuk menyebutkan ikrar wakafnya, disaksikan dua orang, dan kemudian ditulis sampai mendapat sertifikat wakaf. Baik. Dan memang harus, bukan harus, tetapi memang di sini peraturannya begitu, harus ada yayasan, bikin yayasan dulu. Tapi ingat tadi, di dalam yayasan itu kamu cantumkan juga orang-orang yang memang secara ilmu mengerti tentang ilmu agama. Dia seorang ustadz, dia seorang yang memiliki ilmu, dia seorang yang lurus akidahnya. Jangan satu, jangan dua, tiga paling sedikit. Mengapa saya anjurkan tiga? Kalau satu, kalau dia salah gak ada yang menegurnya. Kalau dia dua, kalau saling berbeda pendapat gak ada penyelesaian. Tetapi kalau tiga, niscaya yang satu ada yang mendukung dan yang lainnya, maka itu lebih kuat dari yang lainnya. Sehingga paling sedikit tiga orang ustadz yang memang kamu kenal sebagai seorang ahli sunnah, yang berupaya mengikuti jejak salafus saleh, orang-orang yang memang memiliki ilmu, maka mereka masuk ke dalam yayasan tersebut sebagai penasehat atau staf ahlinya atau apa saja dimasukkan di dalamnya. Dan silakan kalau memang ada orang-orang dari keluarga yang dimasukkan ke dalamnya sebagai pengontrol bahwa ini adalah wakaf orang tua saya agar bisa dipakai dengan baik. Barakallahu fikum. Teknisnya silahkan kalian tanya kepada ahlinya bagaimana pengurusan-pengurusan akta wakafnya. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya Ustadz,